Pak Palosai, Hondongam, 5. Puhaya to'o, kuita salulu suha di lima kanan indo tumokko ya woko sang kahajaam. Indo suha pun no patomali pas suha, anna tandana tak piden dibukai, ya ton tapi pe pantikna, pitu lawanna pantik 50. Mane kuita mesa malaikat bumbuam, katamba-tamba nawa, menan la sihatan nubukai pe pantik nende suha mani naballai. Sapok tak demui podola mesa, susi ya bosuhuga, susi la lino, tentan dodokona lino, lamalom bukai pe pantik nendo suha tilulum, batu hakalamala naita tandai taman nendo suha. Ya mak pasik go mak sumahho, akatak demui podola mesa, sihatan nubukai batu hakalamala naita tandai tamanna. Ya tapa napak kadaima Indomesa tu pe bawa nawa. Dau sahho, petuai, akapuham patalo indo tu disakbu singa pe suunna Yehuda, batu diwa pe ampuanna tu mahaja Daud tu handang kaisangam. Yanto la sihatan numbukka indo pitu pe panti ananaballa indo suha. Mane kuta pole mesa anak domba kekde diwampek nendo kosang kahajaam, napai tangetangin doappa tu mak penaba solainggan na indo tu pe bawa. Indo nak domba anggasanna puhan dihehek diita. Pitu tandukna anna pitu matanna, yang tondo pitu penawa si dio olona puang ngala ta'ala to puha di suwa tamalino. Ya lek baulaku indo nak domba, nakando indo suha tilulun jomi lima kananna indo tumukko ya bokko sang kahajaam. Tappana na ala indo suha tilulum, ya menomba siah nindo appak to mak penawa, sola indo 20 appak to pebaba di olona indo nak domba. Umpusanda katapian na tubumbu labam, kes si tunuambu banau. Indo tunuambu banau, kalembasanna sambajanna makna puang ngala ta'ala. Ia silele num penaniam, mesa penaniam bakahu nawa. Iko sihatam, mualai iti suha tilulum, anam bukai pepantikna. Akaiko puhangko dipatei, anna katitoluanna hahamu, napolalam usolongko makhupatau, lompatinanda lako puang ala ta'ala, indo tebutu diomai si mesa-mesa kabutuanna, basana, betona, anna kahajaanna ilalino. Puhangko umpamesa umakmu mendadi mesa kahajaan, sangim mendadi sando to mengkahai lambela diadakna puang ala ta'ala to tapenombai. Anna duka, umpo pendadi to mahajako hingganna umakmu lamampahe ilalino. Mane kuta poleoi malaikat tak dibela di hekem budanna, umpalik lo indok kosang kahajaam, anin dapat tomak penawa solenggan lendo tope baba. Anak kuhingi gamahan lendo malaikat si kau limenani nawa. Indo anak rumah tu kuah dia si nada tu tahi maka kosam, katu maka kawam, kaki akasam, anak kama tohoam, anak si nada di pak kasan lei, di pematande. Anna dipuji. Mane kuhingi inggana menawanna susi ya besuhuga, susi la lino, tentan dodokona lino, anne la lekbo menani nawa. Dipuji anna pak kaselai, dohokko yau indo kosong kahajaan. Kelilang tanya, anna anak domba, anna diakui kamarandianna, sola kakosoanna, sundelako, solako lako. Ya natimba unin dapak tomak penawa nawa. Tak malah taladadi. Aneng-aneng dotope bawa sangi mak balinguntuk menomba.